Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Al-Qayyim 107.9 FM Balikpapan dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di siang hari ini, hari yang ke-26 di bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita kembali melanjutkan kajian intensif Ramadhan yang disiarkan secara langsung dari studio Ibnu Al-Qayyim Balikpapan di kompleks Pondok Pesantren Ibnu Al-Qayyim Harasahullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil Ummah karya al-imam al-allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas bab keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan pembagian tauhid dan pembagian syirik. Dan kita sampai pada pembahasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu berkaitan dengan pembagian syirik. Dan asyarih hafizahullah ta'ala asyikh Abdul Razak al-Badr hafizahullah menjelaskan kepada kita sebagaimana kita baca di kesempatan sebelumnya tentang bahaya-bahaya kesyirikan yang dengannya wajib atas seorang muslim untuk mengambil sesuatu sebagai benteng dan pendorong baginya. Demikian pula dengan bahaya kesyirikan tersebut, wajib atas seorang muslim untuk mengetahui apa itu syirik. Mengetahui hakikat syirik. Pembagian ataupun jenis-jenis syirik dan hal-hal apa saja yang termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Dan inilah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini biidznillahi ta'ala. Maka asy-syarih menyebutkan ucapan al-muallif rahimahullah, berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil Ummah, asyirkul akbaru yujibu hubutal amali. Syirik akbar, syirik besar, mewajibkan terhapusnya seluruh amalan. Bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan, syirik besar, syirik akbar, maka seluruh amalannya akan terhapus. Ay butlanul amali kulluhu au kullihi, yaitu amalannya akan batal semuanya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu bahwasanya apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, seluruh amalanmu akan terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau sungguh termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Bahkan hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Sehingga dalam ayat ini menunjukkan kesyirikan menghapuskan seluruh amalan. Fasyirku muhbitun lil a'mali kulliha wa hadha amrun awha Allahu bihi ila nabiyyihi alaihi salatu wassalam wa awha bihi ila jami'in nabiyyin min qablih. Maka syirik adalah perkara yang membatalkan seluruh amalan. Dan hal ini telah Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada para nabi sebelumnya. Ya, pada seluruh para nabi sebelumnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, bahwasanya mereka para nabi sebelumnya pun apabila mereka melakukan kesyirikan, lahabita anhum, akan batal, akan terhapus dari mereka seluruhnya, ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka amalkan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kesyirikan ini membatalkan amalan. وذلك أن الشرك الأكبر إذا خالط العمل قل العمل أو كثر بطل أجمعه وفسد كله ولم يقبل منه شيء وهذا يستفاد من باب الاعتبار بالنظر في الأمور المفسدة. Dan hal itu bahwasanya syirik akbar إذا خالط العمل apabila mencampuri amalan, masuk pada amalan sedikit ataupun banyak, maka akan membatalkan seluruh amalannya dan akan merusak seluruh amalan dan tidak akan diterima darinya sedikit pun. Ini bahaya syirik akbar. Wa hadza yustafadu min babil i'tibari bin nadhari fil umuril mufsidati. Dan hal ini bisa kita ambil faedah dengan mengambil pelajaran dari berbagai perkara yang merusak. Kemudian beliau menyebutkan contoh bahwasanya apa? Sebuah perbuatan, suatu amalan bisa menghapuskan seluruh amalan yang lainnya. Sebagaimana perbuatan kesyirikan bisa menghapuskan seluruh amalan. وهذا باب تجد كثيرا من الناس يتفقه فيه وينظر في ترتب الفساد على اتصال بعض الأشياء ببعض. Dan bab ini engkau dapati banyak ya dari manusia, mereka bisa memahaminya. Mereka mengamati dari konsekuensi kerusakan ketika bertemunya sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. كيف يسر الفساد في الجميع. Bagaimana kerusakan itu akan mencakup menyeluruh pada semuanya. Bal hunaka 'ulumun qa'imatun 'ala mura'ati hadzal janibi fi hifdzil at'imati wal aghdiyati. Bahkan di sana ada ilmu-ilmu tertentu yang dibangun di atas hal ini, ya, menjaga sisi ini, yaitu dalam hal makanan misalkan, ya. Agar bagaimana makanan tersebut tidak rusak karena satu hal. Wa kaifa annahu law wudi'a kadza ma'a kadza la afsadahu. Bagaimana kalau makanan ini diletakkan pada makanan ini akan merusaknya. Wa tu'malul ihtiyatu al-kafiyatu hifdzan lit'ami wa man'an lil fasad. Sehingga dilakukan ihtiyat, ya, pencegahan-pencegahan Sehingga dilakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk menjaga makanan dan mencegahnya dari terjadi kerusakan. Sehingga terkadang misalkan dalam bab makanan, bila satu hal dicelupkan, misalkan ada satu resep, dicampurkan padanya satu bahan yang bukan dari resep tersebut, akan menghilangkan resep tersebut, menjadikan rasanya rusak, menjadikan makanannya rusak. Sehingga harus dijaga, ada pantangan-pantangan tertentu agar makanan tersebut terjaga kualitasnya, rasanya, dan seterusnya, tidak rusak. Dan ini barakallahu fikum, keumuman manusia bisa memahami hal seperti ini. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan permisalan di dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', ya. Memisalkan bahwasanya kesyirikan itu akan menghilangkan dan membatalkan seluruh amalan, merusak seluruh amalan, sebagaimana ya, apabila taharah itu rusak, maka sholatnya juga rusak. Sholatnya batal, gak diterima. Seorang mengerjakan sholat, melakukan sholat. Melakukan apa? Sholat. Dari awal sampai akhir. Kemudian sebelum dia salam, tiba-tiba dia buang angin. Maka apa yang terjadi? Sholatnya semuanya batal, rusak. Gak diterima. Walaupun dia sebelumnya sudah sholat, misalkan dia sholat dengan berdiri yang lama, berdiri yang panjang. Ketika rukuk dia juga memperlama rukuknya. Ketika sujud dia juga lama dalam sujudnya, melakukan tuma'ninah dan seterusnya. Namun ketika sebelum salam dia buang angin. Maka itu semua menjadi rusak. Kenapa? Karena rusaknya taharah menyebabkan rusaknya sholat. Demikian pula amalan apabila tercampuri dengan sesuatu dari kesyirikan akan merusak amalan. Dan syirik akbar, syirik besar, apabila telah mencampuri ya, sebuah amalan atau suatu amalan, maka akan menghapuskan seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga ini juga barakallahu fiikum menunjukkan betapa besar bahaya kesyirikan. Orang sudah beramal, capek-capek beramal, ya sudah sholat, puasanya, zakatnya, mungkin juga ibadah hajinya, umrohnya. Kemudian dia melakukan perbuatan kesyirikan. Dengan syirik akbar, maka amalan-amalan tadi akan terhapuskan. Ya. Tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata syarih hafizahullah ta'ala di sini, wa ayyu fasadin wa ifsadin ashaddu minasy syirik. Maka perkara apa yang lebih merusak, lebih mendatangkan kerusakan dibandingkan kesyirikan? Idh huwa yufsidul amala kullahu wa yufsidu dunyal mar'i wa akhiratahu. Karena kesyirikan itu merusak amalan seluruhnya. Syirik akbar itu merusak seluruh amalan dan akan merusak kehidupan hamba dunia dan akhiratnya. Wa yakunu wal iyadu billah fi khasaratin mubin atau fi khusranin mubin, dan dia akan menjadi ya, dan dia akan mendapatkan kerugian yang besar, wal iyadu billah. Wa in kanat hunaka salawatun aw siyamun aw shadaqatun lam tuqbal li fasadihi bidukhul asyirki ala al-amal. Walaupun dia melakukan banyak sholat, melakukan banyak puasa, banyak bersedekah, maka amalan ini tidak akan diterima. Kenapa? Karena rusak disebabkan masuknya kesyirikan dalam amalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah yang mencegah dan menghalangi diterimanya nafkah-nafkah, sedekah-sedekah dari mereka, melainkan karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka amalannya akan terhapus dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahaya dari syirik akbar. Bahwasanya syirik akbar, syirik besar, akan menghapuskan seluruh amalan. Kemudian yang kedua dari bahaya syirik akbar, kata Syekh bin Baz rahimahullah, wal khuludu fin nari liman mata alaihi. Orang yang melakukan syirik besar, dia akan kekal di neraka apabila meninggal di atas kesyirikan. Kata syarih hafizahullah, ay man mata ala syirki laisa lahu yaumal qiyamati ila an-nar mukhallidan aw mukhalladan fiha abadal abad. Barang siapa yang wafat, yang meninggal di atas kesyirikan, tidak ada balasan untuknya pada hari kiamat kecuali api neraka, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak sepantasnya bagi kaum musyrikin mereka memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan diri mereka di atas kekufuran. Aywal halu annahum syahidina ala anfusihim bil kufri bi iqamatihim ala ibadatil asnami wa tawajjuhi bil ibadati lil awthan. Yaitu mereka keadaannya dalam keadaan mereka mempersaksikan bahwa diri-diri mereka itu berada di atas kekufuran. Karena mereka melakukan peribadatan kepada berhala dan mengarahkan ibadah tersebut kepada patung-patung. Ulaika habitat a'maluhum fid wa fin narihum khalidun. Maka mereka adalah orang-orang yang amalannya terhapus dan di nerakalah mereka akan kekal. Ay abadal abad. Yaitu kekal selama-lamanya di neraka. Ini orang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan syirik akbar. La yuqadha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha. Mereka kekal di neraka. Ya, la yuqadha 'alaihim fayamutu, tidak ada pengadilan untuk mereka sehingga mereka bisa meninggal. Enggak ada kematian bagi mereka. Wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha, dan tidak akan diringankan azab neraka dari mereka. Sehingga ini bahaya yang kedua dari seorang yang melakukan kesyirikan. Apabila meninggal di atas kesyirikan, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Qala rahimahullah wa anna man mata alaihi ay ala syirkil akbar falan yughfara lahu wal jannatu alaihi haram. Demikian pula bahaya yang berikutnya, bahwasanya orang yang meninggal di atas kesyirikan, syirik akbar, kata Syekh rahimahullah, tidak akan diampuni dosanya dan tempat dan diharamkan baginya surga. Ini bahaya yang lainnya. Setelah yang sebelumnya beliau menyebutkan syirik akbar itu menghapuskan seluruh amalan, pelakunya kekal di neraka apabila meninggal di atas kesyirikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Orang yang meninggal di atas kesyirikan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang di bawahnya, di bawah dosa syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa hadza fi haqqi man mata ala dzalik, dan ini berkaitan dengan orang yang meninggal di atas kesyirikan, syirik akbar. Wa la tu'aridu baina hadhil ayati wa baina qaulillahi Subhanahu wa taala fi surati Az-Zumar. Dan ayat ini bahwasanya orang yang meninggal tidak di atas kesyirikan tidak ada ampunan, tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Maka perhatikan dua ayat ini seakan-akan padanya ada kontradiksi. Ayat di dalam surat An-Nisa, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di dalam ayat Az-Zumar, Allah mengampuni seluruh dosa, sifatnya umum, berarti syirik masuk. Seakan-akan ini bertentangan. Lalu bagaimana cara menggabungkan, mengkompromikan dua ayat ini? Maka kata Syarih Hafizahullah, لِأَنَّ قَوْلَهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا هَذَا بِحَقِّ مَنْ تَابَ. Allah mengampuni seluruh dosa, ini bagi orang yang bertaubat. بِدَلِيلِ قَوْلِهِ, dengan dalil, la taqnatu, jangan putus asa, aitubu, yaitu bertaubatlah. Faman taba taballahu alaihi minasyirki wa ghairihi au ghairihi. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah, baik bertaubat dari dosa syirik ataupun dosa selainnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah menerima taubat dari segala dosa, bahkan dosa kesyirikan. Seorang bertaubat kepada Allah dari dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya. Sehingga makna ayat innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, maksudnya apabila seorang bertaubat padanya. Wa qauluhu fi ayatin nisa, adapun pada ayat surat An-Nisa, la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, hadza fi haqqi man mata 'ala syirik, ini berkaitan dengan orang yang meninggal di atas kesyirikan. Faman mata 'ala syirik la matma'a lahu itlaqan fi maghfiratillahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan, tidak ada harapan secara mutlak baginya dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang berbuat kesyirikan, apabila dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, bahkan dosa kesyirikan. Namun apabila seseorang tidak bertaubat kepada Allah dan dia meninggal di atas kesyirikan tersebut, maka tidak ada ampunan lagi untuknya ketika dia tidak bertaubat dan meninggal di atas kesyirikan tersebut. Sehingga ini makna dari dua ayat yang disebutkan oleh Syarih Hafizahullah. Kemudian beliau menyebutkan dalil bahwa orang yang berbuat kesyirikan diharamkan atasnya syurga. Orang yang berbuat kesyirikan diharamkan atasnya syurga. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ." Sesungguhnya, orang yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya syurga, dan tempat kembalinya adalah neraka. وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ أي مَا لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ مِنْ أَنْصَارُ أي مِنْ أَعْوَانُ. Yaitu tidak ada bagi kaum musyrikin, orang yang meninggal di atas kesyirikan kepada Allah, tidak ada penolong baginya. Tidak ada penolong, ay min a'wanin yuqawwu, min a'wanin yuqawwunahum wa yahmunahum min azabillah. Tidak ada penolong yang menguatkannya, yang melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalilnya ini jelas, ayatnya gamblang. Innallaha innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, Allah mengharamkan baginya surga. Haram surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah haramkan surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini menunjukkan bahaya kesyirikan. Fadzulmu huna yuradu bihi asyirku. Kemudian kata syarih menjelaskan, wa ma lil zalimina min ansar, tidaklah ada bagi orang yang berbuat zalim penolong. Maka kezaliman di sini maknanya adalah kesyirikan. Seperti pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Wa qawluhu wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan ini telah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang makna bahwa syirik adalah bentuk kezaliman kepada Allah. Dan kesyirikan adalah bentuk kezaliman terbesar. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa bahaya dari seorang yang melakukan kesyirikan syirik akbar. Ya. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah al-muallif rahimahullah taala, yang pertama seluruh syirik besar akan menghapus seluruh amalan. Ini yang pertama. Yang kedua, pelakunya kekal di neraka apabila tidak bertaubat dan meninggal di atas kesyirikan. Kekal di neraka. Kemudian yang ketiga, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah haramkan atasnya syurga. Sehingga ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tidak bertaubat darinya dan meninggal di atas kesyirikan tersebut. Kemudian kata syarih hafizahullah taala menyebutkan dan menjelaskan tentang beberapa bentuk kesyirikan, hal-hal yang termasuk bentuk dari syirik akbar, syirik besar. Qala rahimahullah, wa min anwa'ihi ay asyirik du'a'ul amwati wal asnami. Dan termasuk dari bentuk syirikan, syirik besar, adalah berdoa kepada orang yang telah meninggal. Du'a'ul amwat wal asnam. Dan berdoa kepada berhala, patung-patung. Lianna du'a'a ibadatun bal huwa a'zamul ibadati wa ahammuha. Karena berdoa adalah bentuk ibadah, bahkan itu adalah ibadah yang paling agung dan yang paling penting. Kama sahabi dhalikal hadithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-du'a'u huwa al-ibadah. Sebagaimana yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berdoa ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabbmu telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Ay haqirina dalilin, dalam keadaan rendah dan terhina. Fasammal mustakbiru an du'aihi mustakbiran an ibadatihi. Maka dalam ayat ini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang sombong dari berdoa kepada Allah dengan orang yang sombong dari ibadah. Jadi di awal ayat Allah menyebutkan ud'uni wa qala rabbukum ud'uni. Kemudian Allah melanjutkan innal ladina yastakbiruna an ibadati ibadah. Berarti menunjukkan doa adalah ibadah. Bahkan itu adalah inti dari ibadah. Ibadah yang paling besar adalah berdoa. Ya. Sehingga Allah menyamakan orang yang sombong dari beribadah itu sama. Orang yang sombong dari berdoa itu sama dengan orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Fadu'a'u ibadatun bal a'wamuha. Maka ibadah adalah, maka berdoa adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Faman da'a ghairallah wa talabal madda wal auna min ghairihi wa laja'a li ghairillah wa staghatha bi ghairillah faqad waqa'a fi syirkil akbarin naqili minal millah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan, meminta pertolongan di kala genting, saat kesulitan kepada selain Allah, ya, meminta perlindungan kepada selain Allah, beristighatsah dengan selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Ini syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah. Beristighatsah kepada selain Allah. Sehingga tidak boleh seorang berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau sebutkan, berdoa meminta ya, kepada patung, kepada berhala. Entah itu berupa patung, entah itu berupa batu, pepohonan, ya, atau bahkan ya, mayat-mayat yang telah dikubur. Ya. Datang ke kuburan orang yang dianggap saleh, kemudian meminta berkahnya, ngalap berkah. Ya. Datang ke kuburan orang yang dianggap wali, menangis di sisi kuburannya, meminta di sisi kuburannya, barakallahu fikum, meminta kepada wali fulan agar dikabulkan hajatnya, meminta kepada wali fulan agar dipenuhi keinginannya, meminta kepada wali fulan agar diberikan pertolongan dari kesulitannya, dalam keadaan wali yang dia doai sudah meninggal dan dikubur di dalam tanah. Maka ini bentuk kesyirikan, syirik akbar. Ya. Berdoa kepada ya, pohon-pohon yang dikeramatkan misalkan. Minta perlindungan dari pohon yang dikeramatkan. Datang ke sebuah pohon yang dikeramatkan, bawa sesajen misalnya. Kemudian minta perlindungan. Ya. Bahwasanya tahun ini ingin melakukan panen. Ya, ini mau melakukan panen, tolong jangan diganggu. Berikan panen yang melimpah ruah. Mintanya tidak kepada Allah, tapi kepada penunggu atau kepada sajen. Ini termasuk kesyirikan. Ya. Sebelum berlayar di laut, ya, mencari ikan. Mungkin ketika musim ikan, ikan tertentu datang ke laut, ya, melarungkan sesajen atau yang semisalnya, kemudian minta kepada penunggunya, ya, kalau di pantai selatan misalkan kepada Nyi Roro Kidul, misalkan, ya, berikanlah kepada kami panen ikan, tangkapan ikan yang melimpah ruah, jauhkanlah dari kami mara bahaya, dari tenggelam dan seterusnya. Minta tidak kepada Allah, maka ini kesyirikan. Kalau ingin tangkapannya banyak, minta kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki tangkapan ikan yang banyak, yang berkah. Minta kepada Allah. Kalau tidak ingin tenggelam, biar selamat ketika melaut, minta kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami ketika kami melaut, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari badai, dari tenggelam, kapal karam, dan seterusnya. Minta kepada Allah, jangan minta kepada penunggunya. Ya. Demikian pula ketika mau panen, musim panen, jangan minta misalkan sebagai contoh kepada Dewi Sri misalkan, dipersembahkan dengan sebagian dari hasil panen dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ketika sebelum panen sedekah misalkan, minta kepada Dewi Sri agar diberikan panen yang melimpah, agar dijauhkan dari hama yang merusak tanaman-tanamannya yang menjadikan gagal panen. Ini bentuk kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah. Kalau panennya pengen bagus, minta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Razzaq, yang telah menumbuhkan tanaman di bumi, berikanlah kepada kami panen yang melimpah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala panen, jangan bersyukur kepada selain Allah. Ketika setelah panen misalnya, ternyata panennya melimpah ruah, luar biasa. mengadakan sedekahan lagi. Mengadakan sedekahan lagi, rasa syukur kepada alam. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Dewi Sri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, kanan melimpah kami bersyukur kepadamu. Sedekahkan sebagainya kepada yang membutuhkan, bersyukurnya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati. Seorang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dan tadi telah kita baca bahayanya dari orang, seseorang yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian dijelaskan oleh Syarih Hafizahullah, wa a'immatul dhalal alladhina khafahumun nabiyyu alaihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi la yazaluna ila al-an yahuthuna an-nasa ala du'a'i al-amwati wal istighathati bihim wal istinjadi bihim. Dan para pemimpin kesesatan, para penyeru kepada kesesatan, kepada kesyirikan yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya sebagaimana yang telah berlalu. La yazaluna ila al-an, mereka terus menerus sampai sekarang ini menganjurkan, mendorong manusia untuk berdoa kepada mereka, orang-orang yang telah meninggal, dan beristighatsah kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka. Ini banyak ya, sebagaimana yang kita singgung. Mereka menyeru, jangan tinggalkan, datang ke kuburan orang soleh, kuburan wali, doa kepada mereka. Wa yaquluna lahum, mereka para penyeru dai-dai tersebut mengatakan, hadza yusamma tawassulan, ini dinamakan tawassul, wa hadza yusamma syafa'atan, ini dinamakan syafa'ah, wa yuwarridunal 'awwama tawriyatan 'aziman, dan mereka mempromosikannya. Memposisikannya di hadapan orang awam dengan kedudukan yang tinggi. Dan ini kita saksikan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan telah kita singgung. Seorang misalkan. Dan mereka mengkiaskan. Terkadang mereka mengkiaskan. Orang-orang tersebut, para da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan tersebut. Mereka mengkiaskan, kita ini hamba yang penuh dosa, banyak melakukan kemaksiatan, sedikit ibadahnya. Kalau kita berdoa kepada Allah nanti enggak dikabulkan. Makanya kita berdoa melalui para wali-wali ini yang menjadi perantara kepada Allah. Mereka adalah orang-orang soleh yang menjadi perantara kepada Allah. Yang menyampaikan doa kita kepada Allah sehingga kita berdoa kepada wali-wali tersebut. La haula wala quwata illa billah. Padahal berdoa sebagaimana telah kita singgung tadi. Berdoa langsung kepada Allah. Allah tidak butuh perantara antara dirinya dengan hambanya. Ketika seseorang ingin langsung minta kepada Allah. Bahkan Allah memerintahkan kepada hambanya agar berdoa kepada Allah sebagaimana yang tadi telah kita baca. Wa qala rabbukum ud'uni ya rabb, dan Rabbmu telah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah yang nyuruh, Allah yang meminta, Allah yang memerintahkan kalian agar berdoa langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ataupun kaum muslimin yang datang setelahnya, tidak ada yang mereka datang ke kuburan Nabi. Para sahabat enggak ada yang datang ke kuburan Nabi kemudian meminta agar Nabi menjadi wasilah agar mengabulkan doanya kepada Allah, enggak ada. Sehingga jangan disamakan, jangan dikiaskan dengan keadaan makhluk. Seorang rakyat misalnya. Seorang rakyat yang dia memiliki sebuah hajah kepada pemimpinnya, kepada rajanya, kepada presidennya, atau yang semisalnya. Dia gak bisa nemui langsung, ada protokolnya, ada birokrasinya misalkan. Ini perkara dunia. Dan raja, wali kota, atau presiden banyak keterbatasannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Sehingga langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan, disamakan dengan makhluknya. Sehingga bila seorang ingin berdoa, doa kepada Allah. Tidak perlu menjadikan di sana adanya perantara yang sudah meninggal. Kalau perantaranya masih hidup, kata para ulama, diperbolehkan apabila orang saleh. Karena itu lebih memungkinkan untuk dikabulkan doa tersebut. Dan ini pun diperselisihkan pula oleh para ulama rahimahumullah. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah taala menyebutkan sebuah kisah yang beliau alami. Hatta inna ahad al-awwam marratan sami'tuhu yad'u ghayra Allah fa nasahtuhu wa akhadtu aqra'u 'alayhi al-ayat fi anna ad-du'a ibadatun la yajuzu an yusrafa li ghayrillah. Kata Syarih hafizahullah Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahkan saya pernah menemui seorang awam. Aku mendapati seorang awam, dia berdoa dan berdoa kepada selain Allah. Maka aku menasihatinya. Dan aku membacakan kepadanya ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya berdoa adalah ibadah dan tidak boleh untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat-ayat ataupun dalil yang menunjukkan berdoa adalah ibadah? Hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Di antaranya surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat amalannya dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doanya hingga hari kiamat. Bahkan mereka yang didoai tadi, yang dimintai doa tersebut, an du'aihim ghafilun, mereka lalai dari doanya. Mereka enggak bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya. Sehingga siapa yang lebih sesat? Dibandingkan orang yang datang misalkan ke batu minta kepada batu, datang ke pohon minta kepada pohon, dalam keadaan pohonnya sudah enggak mendengar. Datang kepada orang yang telah meninggal, yang dianggap soleh, yang dianggap wali telah meninggal, dalam keadaan orang tersebut telah meninggal, enggak bisa mendengar, enggak bisa mengabulkan doa, dia sendiri sedang diuji di kuburnya. Maka siapa yang lebih tersesat dibandingkan orang-orang yang seperti ini? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Dan orang-orang yang berdoa, dan orang-orang yang kalian doai, kalian mintai doa dari selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki hak kepemilikan, pengaturan, walaupun itu hanya setipis dari kulit yang membungkus biji kurma. Sedikit pun enggak memiliki hak untuk pengaturan. Enggak bisa mengabulkan doa. In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka anggaplah bisa mendengar, enggak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan mereka pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Barakallahu fikum, ini menunjukkan tidak bermanfaat seorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwiila." Katakanlah, ud'u alladziina za'amtum min duunihi, berdoalah, serulah kepada sesuatu yang kalian ibadai dari selain Allah, maka mereka tidak memiliki sesuatu dari mengangkat kemadharatan dari kalian, tidak pula memindahkannya. Enggak bisa menolak manfaat. Apa tidak bisa menolak madharat yang ada pada kalian? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Katakanlah, serulah mereka sesembahan yang kalian ibadai dari selain Allah, yang kalian mintai doa dari selain Allah. Mereka tidak memiliki sesuatu pun sekecil apapun di dunia, di fisamawa, di langit-langit, demikian pula di bumi. Wama lahum fiha min syirkin, wama lahum minhum min zahir. Ya, mereka tidak memiliki hak sebagai sekutu dan tidak pula mereka bisa menjadi penolong. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan apa? Tidak bermanfaat berdoa kepada selain Allah. Bahwasanya berdoa itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Hafizahullah taala juga menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, "Tsumma lama intahaituhu wa fahima al-amra jayyidan wattadhaha lahu qala limaka?" Orang tadi, ya, setelah Syekh menyebutkan dalil-dalil, menasihatinya dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang larangan berdoa kepada selain Allah, dan orang tersebut memahami dengan pemahaman yang baik dan menjadi jelas perkara untuknya, ya, orang tersebut mengatakan, annal ulama'a kanu yaquluna hadha tawassulun wa asy'aruhu anna hadzal madda lil yadaini wa du'a'a li ghairillah azza wa jalla minan anbiya'i awil awliya'i wa ghairi dzalik innama huwa tawassulun. Maka orang tersebut mengatakan bahwasanya para ulama di negeri kami, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk tawasul, berdoa kepada selain Allah ini bentuk tawasul, meminta kepada selain Allah ini bentuk tawasul. Dan mereka, ya, menggambarkan bahwasanya tatkala seseorang menengadahkan kedua tangannya berdoa kepada selain Allah tersebut dari karangan para nabi atau para wali atau yang selainnya, itu adalah bentuk tawassul. Walam yusmi'uhu ayati tauhid wa ayati ikhlasi du'a'illah, dan mereka tidak ada yang membacakan ayat-ayat tauhid dan ayat-ayat untuk mengikhlaskan doa kepada Allah. Ya. Maka ini yang diucapkan tadi. Ini mirip dengan keadaan yang ada di negeri kita. Fahadha mimma yubayyinu lana ma sabaqa khuturata a'immatid dhalali 'alan nas. Maka ini memperjelas kepada kita bahaya, ya, para penyeru kepada kesesatan dari manusia. Orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan dari kalangan manusia. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan contoh yang lainnya, qala rahimahullahu wal istighatsatu bihim. Demikian pula bentuk kesyirikan syirik akbar adalah beristighatsah kepada mereka, orang-orang yang telah meninggal, demikian pula orang-orang yang demikian pula kepada berhala-berhala dan yang lainnya. Al istighatsatu talabul ghauts wal istighatsatu takunu fi syada'iti wal quru' fi syada'idi wal qurubati wal amrad. Istighatsah itu dilakukan tatkala dalam keadaan genting, syada'id, dalam keadaan sangat mendesak, dalam keadaan berada dengan sangat kesulitan ataupun ditimpa wabah penyakit. وَكَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِ إِذَا اشْتَدَّ بِهِ الْمَرَضُ أَوْ اشْتَدَّ بِهِ الْحَاجَةُ وَالْفَقْرُ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ذَهَبَ إِلَى أَحَدِ الْقُبُورِ وَلَجَأَ إِلَيْهِ وَبَكَى عِنْدَهُ وَخَضَعَ وَخَشَعَ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ. Maka banyak dari kalangan orang awam, apabila mereka ditimpa penyakit yang parah atau mereka ditimpa hajat atau kebutuhan, mengalami kemiskinan yang parah, yang sempit, atau turun kepada mereka sebuah musibah, maka mereka pergi ke sebuah kuburan dari kuburan-kuburan yang ada, ya, meminta perlindungan kepadanya, menangis di sisinya, ya, pasrah, khusyuk di sisinya, dan meminta agar dikabulkan hajatnya. Dan ini kita saksikan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Wallahu yaqul, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul muttarra, siapakah yang menjawab, mengabulkan orang yang dalam keadaan terdesak apabila dia berdoa? Dan siapakah yang menghilangkan kejelekan dan menjadikan kalian sebagai khulafa'al ard, sebagai khalifah di muka bumi? Apa jawabannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengabulkan doa orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Sehingga kalau sedang dalam keadaan kesulitan, kepepet misalkan, doa kepada Allah, Allah yang akan mengabulkannya. A'ilahun ma'allah, adakah ilah selain Allah? Ya, tidak ada tentunya. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit dari kalian yang mau berpikir. Aima aqalla tadzakkarahum fima yursiduhum ila al-haq wa yahdihim ila siratil mustaqim, yaitu sungguh sangat sedikit yang mengingatkan mereka ya, pada apa yang membimbing mereka kepada kebenaran dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga termasuk kesyirikan tatkala seorang dalam keadaan sempit, dalam keadaan kepepet misalnya, dia meminta ya, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk bentuk kesyirikan tersebut adalah an-nadhru lahum, bernadar kepada selain Allah. Ay taqdimun nudhur wal qarabin, yaitu seorang bernadar dan apa namanya berkurban kepada selain Allah, wa dzabah lahum, dan menyembelih kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki ay dzabahi dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, sehingga ini tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anat Allah terhadap orang yang menyembelih kepada selain Allah. Wal la'nu wat tardu wal ibadu min rahmatillahi jalla wa ala. Dan makna la'anat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda Syekh rahimahullah fi khatimati kalamihi 'an syirkil akbar ba'd anwa'ihi fihi at-tanbihu ila anna ma'rifata syirki tatatallabu ma'rifata anwa'ihi. Dan Syekh rahimahullah ya, menyebutkan di akhir kalamnya, dari Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan di akhir kalamnya ini beberapa jenis kesyirikan yang termasuk dari syirik akbar. Ya, menyebutkan apa itu syirik akbar dan jenis-jenisnya. Yang mana ini tanbih. Padanya ada peringatan kepada kita untuk bahwasanya pengetahuan terhadap kesyirikan itu juga menuntut untuk mengetahui jenis-jenisnya. Jadi tidak hanya tahu ini syirik, tapi juga tahu jenis-jenisnya dan apa amalan yang termasuk dalam bentuk kesyirikan. Walamma kanat risalatuhu rahimahullah mukhtasaratan, asyara rahimahullah isyaratan ila ba'dil anwa'. Namun karena tulisan Syekh ini adalah tulisan yang ringkas, maka beliau mengisyaratkan ya, kepada sebagian dari jenis-jenis kesyirikan. Hanya sebagian, tidak semuanya. Tanbihan minhu biha ala ghairiha min sarfil ibadati lil amwati awil asnami awil ahjari awil ashjari aw ghairiha. Sebagai peringatan bahwasanya ya, tanbihan minhu ala ghairiha. Sebagai peringatan bahwasanya bentuk kesyirikan tidak hanya itu saja, tidak hanya berdoa, tidak hanya bernazar, beristighfar kepada selain Allah, tidak hanya itu saja. Namun kesyirikan dalam syirik akbar adalah memberikan ibadah, apapun jenis ibadah itu, kepada al-amwat, kepada orang yang telah meninggal, yang telah dikubur, atau kepada berhala, atau kepada bebatuan, pepohonan, dan selainnya. Wa anna dhalika kullahu minasyirkil akbarin naqili minal millah. Dan bahwasanya itu semua adalah termasuk dari syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita dari penjelasan tentang syirik akbar. Dan insyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan membaca penjelasan tentang syirik asghar atau syirik kecil bi'idnillahi ta'ala. Dan sebagian dari perbedaan antara syirik akbar, syirik besar dan syirik kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.